Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada. Radio Bus FM di Surutigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang keberapa? Ayat yang pertama dari surat Ad-Duha. Sehingga insya Allah malam hari ini karena materi yang panjang kita akan langsung memasuki tafsir ayat yang kedua. Jadi surat Ad-Duha, kalau ayat yang pertama bunyinya Wad-Duha, ayat yang kedua bunyinya Wal-Layli Idza Saja. Wad-Duha kemarin sudah kita sampaikan artinya adalah demi waktu duha. Berarti Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan kemarin kita sampaikan bahwa kalau Allah sudah bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya, berarti itu adalah isyarat bahwa makhluk itu punya keistimewaan. Ayat yang kedua juga masih sumpah. Dan juga masih dengan salah satu di antara makhluk Allah Azza wa Jalla. Wal-layli, demi malam. Demi malam. Idza saja, ketika malam itu sudah saja. Saja di sini bahasa Arab ya. Nah, ini yang saya maksud sekarang adalah bahasa Arab. Ya, saja di sini maksudnya adalah Arab. Para ulama kita berbeda pendapat ketika menafsirkan arti dari kata saja. Sekurang-kurangnya ada 5 pendapat di dalam menafsirkan satu kata ini, yaitu kata saja. Dan pendapat yang dipilih oleh pakar tersohor tafsir Imam At-Tabari adalah pendapat yang mengatakan bahwa saja artinya adalah sunyi dan hening. Jadi wal-layli idza saja artinya adalah demi malam ketika sudah hening. Demi malam ketika sudah sunyi. Timbul pertanyaan, sunyinya kapan? Bukankah malam itu identik dengan kesunyian, sedangkan siang identik dengan keramaian? Maksudnya malam ketika sunyi itu kapan? Kadang-kadang kalau diterapkan jam malam itu habis isya sudah sunyi. Dan kadang-kadang di Jakarta enggak sunyi-sunyi. Ya, bukan kadang-kadang, malah setiap malam. Loh, terus gimana, kapan sunyinya? Yang jadi ukuran sunyi itu gimana? Para ulama kita sudah menjelaskan, ukuran sunyi itu adalah ketika kegelapan malam sampai puncaknya. Jadi peteng-petengnya bengi. Kapan itu gelap-gelapnya malam? Bukankah malam itu gelap? Pol-polnya gelapnya malam kapan? Ketika bulan sudah tenggelam. Kapan? Ayo sing pada dodolan nang pasar jam siji seperatangi. Ketika sudah lewat setengah malam. Ketika sudah lewat setengah malam. Saat itulah biasanya bulan sudah tenggelam. Kalau bulan sudah tenggelam, maka saat itu bumi yang awalnya ada cahaya rembulan sehingga agak terang, saat itu sudah semakin gelap gulita. Itulah maksud walaili idza saja. Demi waktu malam, ketika malam itu sudah mulai tenang, hening. Kapan hening? Ketika sudah lewat setengah malam. Jadi sudah kita sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu istimewa. Pertanyaannya, apa sih keistimewaan malam ketika sudah sunyi? Di antara keistimewaannya, kalau malam sudah sunyi, itu adalah waktu favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Itu adalah waktu istimewa yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bangun malam. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Muzzammil. Surat Al-Muzzammil ayat 2, 3, 4. Ayat 2, 3 dan 4. Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Wahai Muhammad, bangunlah di malam hari untuk sholat malam kecuali sedikit. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lebih banyak bangunnya dibanding tidurnya. Kalau kita banyak tidurnya dibanding bangunnya. Kemudian Allah menjelaskan ukurannya seperti apa banyaknya bangun malam itu. Nisfahu awing qusminhu qalila. Ya, setengah dari malam lah untuk bangun malam. Awing qusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Setengah kurangi sedikit jadi berapa? Sepertiga. Au zid alaihi, atau tambah sedikit. Berarti kalau enggak setengah, tambah sedikit berapa? 2/3. Nah, sekarang pilihannya ini, setengah atau sepertiga atau 2/3. Kita pilih yang mana? 2/3 apanya? Tidurnya? Bangunnya, masya Allah. Jadi kenapa kok dipilih malam ketika sudah sunyi? Karena itu adalah waktu favorit Nabi SAW untuk bangun malam. Dan seorang mukmin ketika malam hari itu dia bukan hanya mencari kekuatan fisiknya saja dengan istirahat yang panjang. Jadi seorang mukmin di malam hari bukan untuk mencari kebugaran fisik buat istirahat saja. Akan tetapi seorang mukmin di malam hari dia mencari sumber energi yang dahsyat. Dari mana dia mencari sumber energi itu? Ketika dia menyadari bahwa Allah turun ke langit dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turun? Untuk ngajak kita. Ngajak untuk apa? Fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lah. Ayo, siapa yang mau berdoa, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang pengin minta, aku akan kasih, kata Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Barang siapa yang minta ampun, beristighfar, aku akan ampuni. Ini janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman menjadikan malam-malam seperti itu sebagai sarana untuk mengumpulkan energi, untuk mengumpulkan kekuatan demi menghadapi keesokan harinya. Itu orang yang beriman loh. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, bangun malam besoknya KO. Besoknya lemes. Itu kalau orang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, semakin lama bangun, besoknya semakin bugar. Berarti ya nyong ya esiato ya. Iya pancen. Ini memang kita ini lagi sarana. Bukan berarti yang ngomong itu sudah, belum. Sama saja, saya itu ngomong kayak gini itu lagi ngeces diri sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Ya. Ustaz, kok rasanya sulit Ustaz bangun malam? Nah, kalau ada yang sulit, maka biasanya ada penghalangnya. Siapa penghalangnya? Siapa lagi? Kalau bukan, setan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idhanam. Setiap kita tidur, setan selalu membuat tiga ikatan di tengkuk kita. Setiap mau tidur, berarti akeh banget ya sing dijiret ya. Itu bukan urusan kita, enggak usah dipikirin itu udah tugasnya setan itu. Jadi kita enggak usah anak muda enggak usah kepo. Ya. Itu udah urusannya setan itu sudah, ya. Setiap kita tidur, setan akan ngikat tiga ikatan. Ya. Bi kulli 'uqdatin yadhribu 'alaika lailan tawilan. Setiap dia mengikat, dia pukul itu ikatan, kemudian dia katakan malam masih panjang. Gitu kan ya? Padahal subuh jam 4. Subuh jam 4. Kadang-kadang kita bangun jam 3:30. Lah, maneman. Tinggal apa? Setengah jam. Itulah. Jadi setiap ikatan setan selalu memprovokasi kita. Masih panjang, masih panjang, masih panjang. Terus bagaimana supaya lepas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza istayqadha fa dzakara Allahan hallat uqdah." Seandainya dia bangun, baca doa, maka tali yang pertama akan lepas. Tali yang kedua lepas bagaimana? "Fa idza tawadda." Seandainya dia wudu. Jadi setelah bangun segera wudu. Tali yang kedua lepas. "Fa idza sallan hallat al-uqad." Seandainya dia sholat, baru kemudian tali yang ketiga lepas. Berarti kalau misalnya cuma bangun saja untuk pipis, balik lagi, berarti baru satu yang lepas. Dan kalau gak doa berarti gak lepas. Bukan masalah bangunnya. Bangun dan doa. Jadi, salah satu penyebab kita sulit bangun malam adalah karena godaan siapa? Setan. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang sahabat yang dia itu semalaman tidur sampai pagi. Semalaman tidur sampai pagi. Bahkan sampai tidak sholat. Maka apa komentar Nabi SAW? Dzaka rajulun. Bala syaitanu fi udhunaih. Itu orang dikencingi setan di kedua telinganya. Nuhun sewu, ya, yang pada enggak subuhan, ya, yang enggak pada subuhan itu tandanya telinga kita dikencingi setan. Ya orang mau pesing ya Ustaz ya. Ya orang kudu nek pesing malah kok. Ya, enggak harus. Itu kan sesuatu yang sifatnya enggak gaib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lah terus Ustaz, kalau setan itu berusaha seperti itu mengencingi kita, mengikat tali dan seterusnya, apa kira-kira ada trik, ada cara yang akan membantu kita bisa bangun malam? Inilah yang pembahasannya agak panjang. Makanya tadi kita enggak baca suratan seperti biasanya. Di hadapan saya ada sekitar berapa ya? Agak banyak ini. 5 kayaknya. Ya, kalau kurang nanti kasih tahu ya. Yang pertama, yang bisa membantu tips, ya, tips kiat yang bisa membantu kita untuk bangun malam, dan saya juga akan berusaha mempraktekkan. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, yang pertama, pasang niat yang ikhlas. Ini yang pertama. Pasang apa? Niat yang ikhlas. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepentingan-kepentingan yang lainnya. Biasanya kalau orang bangun malam untuk kepentingan duniawi, begitu dapat kepentingannya, biasanya mandek. Contohnya, pengen diangkat PNS. Yo, tahajudnya rutin banget. Bareng jadi PNS, mandek. Tapi kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah akan langgeng. Kenapa bangun malam? Mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan membuat ringan. Makanya para ulama kita dahulu, demi menjaga niat yang ikhlas tadi, mereka sangat merahasiakan yang namanya bangun malam. Mereka saking untuk menjaga apa tadi? Niat. Mereka sangat menyembunyikan, merahasiakan sholat malam mereka. Saya kasih contoh, ada seorang ulama namanya Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Suatu hari ada orang mendatangi beliau dan bertanya, "Kaifa salatuka bin lail?" Wahai Tamim, ceritakan kepada kami sholat malammu. Ceritakan kepada kami sholat malammu. Faghadiba ghadaban syadida. Beliau marah besar. Ditanya tentang sholat malamnya, Pak. Marah besar. Kalau kita kan mungkin kepada sholat. Wah, aku nak sholat mungkin. Masya Allah. Jam siji wis tangi. Ya suwe wis kawit pira. Wis kawit nom aku wis tahajud. Tapi marah. Ketika ditanya bagaimana. Coba ceritakan bagaimana sholat malam. Marah dia. Thumma qala. Kemudian beliau mengatakan. Wallahi demi Allah. Larak'atun usalliha fi jawfil layli fi sirr. Ahabu ilayya min an usalliya layla kullahu thumma aqussuhu 'alan nas. Kata beliau, satu rakaat salat malam yang aku kerjakan secara rahasia, satu rakaat salat malam yang aku kerjakan secara rahasia, lebih aku sukai dibanding sholat malam semalam suntuk kemudian aku cerita-ceritakan sama orang lain. Apa kata beliau? Satu rakaat sholat malam yang saya rahasiakan, gak ada yang tahu, lebih aku sukai dibandingkan semalam suntuk bangun tapi paginya apa? Cerita-cerita sama orang lain. Sahabat Nabi SAW. Tamim Ad-Dari. Ulama yang lainnya. Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani. Yaqumul layla kullahu. Beliau itu biasa bangun malam semalam suntuk. Fa idza qarabal fajru raja'a fattaja'a fi firashihi. Kalau hampir subuh, jadi habis isya, orang-orang pada pulang, dia di masjid salat malam. Fa idza qarabal fajru raja'a. Kalau sudah hampir subuh, beliau pulang. Beliau pulang. Kemudian pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Fa idza tala'a as-subhu rafa'a sawtahu ka'annahu qad qamatil kassah. Ketika sudah azan subuh, beliau baru mengangkat suaranya kayak baru bangun saat itu. Kepriwe gue? Yen-yen mulet apa kepriwe? Seakan-akan itu dia baru bangun. Jadi dia tidak tampakkan. Karena sebagian orang kan nunggu ini boleh sholat tahajud, nunggu ini wong pada memasjid. Jadi orang lain ke masjid, dia sudah ke masjid duluan. Kelihatan kan, oh ini si fulan apa? Oh, berangkatnya gasik. Kalau dia enggak, ketika orang sedang tidur dia sholat. Ketika orang pada berangkat, sebelum mereka berangkat dia pulang. Itu semua dikerjakan demi apa tadi? Menjaga keikhlasan. Maka yang pertama, kiat yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Pasang niat yang benar untuk bangun malam. Ini yang pertama. Yang kedua, rasakan kita sedang memenuhi panggilan Allah. Ini yang kedua. Rasakan kita sedang memenuhi panggilan Allah. Di mana Allah memanggil tadi ketika kita sampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun kemana? Langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan hal min da'in. Ayo siapa yang mau berdoa? Ayo siapa yang mau minta? Ayo siapa yang mau istighfar? Itu kan kita lagi dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedang dipanggil oleh Allah azza wa jal, maka kita berusaha untuk memenuhi panggilan tersebut. Lah wong dipanggil sama camat saja kita tergopoh-gopoh. Apalagi dipanggil sama bos. Ya. Padahal bos itu ngasih gaji kita berapa? Ngasih berapa? Ya tergantung Ustaz. Ya. Ada yang 5 juta, ada yang 3 juta sebulan. Allah ngasih kita berapa? Berapa? Seluruh organ tubuh kita yang kita gunakan untuk bekerja buat bos kita, itu yang ngasih Allah. Seluruh organ tubuh kita yang kita gunakan untuk bekerja di hadapan bos kita, itu yang ngasih semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mana yang seharusnya lebih kita tergopoh-gopoh untuk memenuhi panggilannya? Allah atau bos? Allah. Ini yang kedua. Apa tadi? Merasa bahwa kita bangun malam itu sedang memenuhi panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hindari maksiat di siang hari. Apa? Hindari maksiat di siang hari. Kok bisa Ustaz? Apa hubungannya antara maksiat dengan bangun malam? Maksiat itu bikin tubuh mata jadi berat. Mata ini yang beratnya cuma berapa? Cuma berapa? Ini loh, kelopak mata ini beratnya berapa? Berapa gram? Orang asing tahu nimbang? Yo angel sat nimbang. Kira-kira lah. Ya. Berapa gram? 5 gram. Barbel berapa gram? Mana yang biasa nge-gym? Ya. Yang biasa senam apa namanya? Binaraga apa binaraga? Coba binaraga berapa kilo? 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Masya Allah kuat. Tapi gak subuhan orang kuat. Cuma buka ini aja gak kuat. Itu adalah karena maksiat. Karena apa? Maksiat. Maka pernah ada seorang ulama ditanya. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Inni abitu mu'afa. Aku ini ketika tidur sehat walafiat. Gak sedang sakit. fisikku lagi bugar, segar, bugar, enggak ada masalah fisik saya. Wa uhibbu qiyamal lail, aku sudah niat pengen bangun malam. Wa uiddu tahuri, sudah aku siapkan untuk wudhuku. Kalau dahulu kan orang mau wudhu itu nyiapin air di mana? Di apa? Ceret ya. Kedi ya. Kalau dulu pakai gitu. Kalau sekarang kita bak wis kebek ya. Sudah saya isi. Kalau dulu, kalau mungkin masih ada yang nimba, sudah saya isi tongnya itu, sudah saya nimba sebelum tidur. Intinya dia itu memang betul-betul sudah niat pengen bangun. Fama balila akum, kok bisa aku gak bisa bangun? Kok bisa-bisanya saya gak bangun? Padahal saya sudah pengen bugar, nyiapkan semuanya. Apa jawaban dari ulama tersebut? Qayyadat kadzunubuka. Kamu itu terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa yang kamu kerjakan. Kamu itu gak bisa bangun karena terikat dosa-dosamu. Tanganmu terikat dengan dosa-dosa tanganmu. Matamu terikat dengan dosa-dosa matamu. Karena siang harinya matanya jelalatan. Makanya berat sekali matanya karena terikat dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Semangatnya juga lemes karena tempatnya semangat yaitu hati digunakan untuk berbuat maksiat. Su'udzon kepada orang lain. Sombong. Gak ikhlas, riya. Itu kan penyakit hati semuanya. Dan semangat ada di situ. Semangatnya melempem karena tempatnya semangat tadi digunakan untuk perbuatan dosa. Akhirnya terikat, terbelenggu dengan dosa yang dia kerjakan. Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama terkenal. Beliau pernah mengatakan, hurimtu qiyamal layli khamsata ashhurin. Aku pernah gak bisa sholat malam 5 bulan. Berapa? 5 bulan. Kalau kita berapa bulan? Aku pernah gak bisa bangun malam 5 bulan. Bidzambin adznabtuhu. Gara-gara satu dosa yang aku kerjakan. Berapa? Satu dosa. Makanya yang sudah tahunan gak bisa bangun malam, dan dosanya ya sakit banget. Kemudian ada yang penasaran, wa madza kadzambu? Wahai Abu, wahai Sufyan, apakah satu dosa yang kamu kerjakan itu kok bisa membuat terhalang untuk sholat malam berapa? 5 bulan. Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Dosa itu adalah pernah suatu hari aku ngelihat ada orang nangis. Mungkin berdoa dia menangis, dia berzikir dia menangis. Kemudian aku bergumam di hatiku, tuh orang lagi pamer. Alias su'udzon. Dosa. Ya. Lihat orang sedekah, wah kayak lagi pamer, anu arep nyalon ya. Su'udzon. Ya. Gara-gara satu su'udzon itu saya enggak bisa sholat malam 5 bulan. Ada lagi Ustaz? Oh, ada. Ya, contoh-contoh yang lain. Sebagian ulama salaf beliau mengatakan kam min aklatin mana'at qiyamal lail. Betapa banyak sesuap makanan yang menghalangi seseorang untuk bangun malam. Satu suap makanan, entah itu makanan dari syubhat atau mungkin makanan yang jelas-jelas haram, apalagi yang setiap hari makanannya haram karena mata pencahariannya haram, bagaimana mungkin akan bisa bangun malam? Satu suap makanan yang haram saja akan menghalangi seorang untuk bangun malam, bagaimana dengan yang gajinya semuanya haram? Kemudian beliau melanjutkan, wa kam min nadratin harramat qira'at as-surah. Dan betapa sering satu pandangan mata menghalangi seorang untuk bisa membaca satu surat Al-Quran. Nun sewu, yang baca Al-Quran berat banget. Nembe seayat, rong ayat, wis, ngantuk. Mungkin itu sumbernya di situ. Satu pandangan haram akan membuat orang tidak bisa membaca satu surat Al-Quran. Lah kalau misalnya pandangannya cuma satu tapi tiga jam gimana Ustaz? Nonton maksudnya nonton. Ya. Nonton film yang gak benar. Ya. Gak tahu berapa surat. Padahal ini cuma satu pandangan saja. Kemudian beliau mengatakan, wa innal abda la ya'kulul aklata au yaf'alu fi'latan fayahrumu au fayuhramu biha qiyamu sanah. Dan betapa banyak seorang hamba yang gara-gara satu suap makanan atau satu perbuatan dosa, dia terhalang untuk bisa bangun malam selama satu tahun penuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Usahakan tidur siang. Apa? Usahakan tidur siang. Tidur siang itu idealnya kalau enggak sebelum zuhur, ya ba'da zuhur. Bah, sing ngantor kepriwe iki Ustaz. Nanti tolong ya, jangan ada yang sebelum zuhur mengmusola pada turung. Nembe ngaji mumpungi Ustaz. Ya. Kalau memang ada waktu, alhamdulillah, itu sangat membantu. Karena memang tidur siang itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun cuma sebentar. Setengah jam. Satu jam. Kalau punya waktu seperapat jam ya enggak apa-apa seperapat jam. Ya. Ada sebagian orang itu subhanallah cepat banget tidurnya, cepat banget bangunnya. Ada sebagian orang diberi keistimewaan seperti itu. Dahulu ayahanda kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad itu gampang banget untuk tidur. Jadi begitu tidur sebentar, baru sebentar aja sudah les. Nanti dibangunin cuma digini kan, bi ada tamu, glek langsung bangun. Ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang cepat tidurnya bangun ya cepat. Ada sebagian orang cepat tidurnya bangunnya sulit. Ada sebagian orang tidurnya sulit, bangunnya sulit. Ada sebagian orang sulit tidurnya, bangunnya gampang. Ya, milih sing endi. Jadi, tidur siang sangat membantu. Karena apa? Karena kita kayak nyeving tenaga. Dengan tidur siang gitu nyeving tenaga untuk malam harinya. Makanya Nabi SAW berpesan, kilu. Tidur sianglah kalian. Ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, fa inna syayatina la taqil. Sesungguhnya setan tidak tidur siang. Apa kata Nabi? Tidur sianglah kalian. Sesungguhnya setan tidak tidur siang. Tolong nanti jangan mengatakan kepada temannya kamu itu. Ini Nabi sedang menceritakan perilakunya siapa? Setan. Hadis riwayat Tabarani. Dan dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini keberapa? Ini yang keempat. Keempat kan? Iya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, jangan banyak makan. Jangan apa? Banyak makan. Makan sesukupnya. Sukupnya pira. Makan seperlunya. Ya, makan seperlunya. Nabi kan menggambarkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk minuman. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itu ideal. Sepertiga ya, sepertiga. Cuman sepertiganya saya sama sepertiganya dengan beda, enggak apa-apa. Karena perut kita beda-beda. Enggak apa-apa. Tapi tolong disiplin sepertiga. Jadi jangan sampai tubuh kita sama tapi sepertiganya beda. Kalau tubuhnya beda enggak apa-apa, sepertiganya beda. Mungkin sepertiganya saya sama jenengan baru dapat seperempat, enggak apa-apa. Akan tapi masing-masing ngukur. Ngukurnya si keprewe Ustaz, apa yang enggaknya di senti ini, oh enggak harus lah. Diperkirakan saja. Karena ada sebagian orang ketika lagi walimahan kan, lagi resepsi pernikahan, kan jujur-jujur itu. Ada soto, ada bakso, siomay, sate, kambing guling, semuanya wah kesempatan ki kapan maning ki jajali kape nuhun sewu ketika antuk metune bukan angin. Kalau antuk kan metune angin, ini enggak, antuk metune nasi yang belum terkunyah dengan baik ya. Itu berarti sudah lewat dari sepertiga itu ya. Kenapa? Karena memang bikin berat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Alaikum biqillatil akli tamliku qiyamal laili." Hendaklah kalian menyedikitkan makan, niscaya kalian menguasai bangun malam. Artinya bangun malam bisa kalian kuasai kalau kalian makannya tidak banyak. Ya terutama malam-malam lah, terutamanya malam-malam. Dan secara kesehatan juga mendukung kok. Ya makanya ada sebagian buku-buku kesehatan yang saya baca, ya paling tidak kalau 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu sudah makan. Makanya Masya Allah kalau pada maghrib makan atau sebelum maghrib makan, habis itu sudah. Ada sebagian orang, ya Insya Allah saat saya pada maghrib makannya sebelum maghrib, tapi habis itu ngemil terus ya berbahaya. Maksudnya makanan berat sudah, stop. Nanti Insya Allah akan lebih mudah. Ini yang keberapa? Ini yang kelima. Yang keenam, mempraktekkan adab tidur. Yang keenam, mempraktekkan apa? Adab tidur. Dan ini banyak adab tidur ya. Adab tidur banyak. Mulai yang pertama wudu. Yang pertama wudu. Nabi SAW berpesan, "Idza ataita majja'aka fatawadda' wudhu'aka lis-shalah." Kalau kamu beranjak ke tempat tidurmu alias akan tidur, maka wudhu'lah seperti wudhu'mu kalau mau sholat. Berarti ini sebenarnya penegasan dari Nabi SAW bahwa wudhu'nya itu wudhu beneran. Kalau dahulu guru kita, ibu kita, mbah kita ajak kelalen naik arep bubuk, wijik, cuci tangan, cuci kaki. Tanggung teman, sisan baik, wudu. Sunnah Nabi SAW. Ya. Orang tidur dalam keadaan suci, itu dicontohkan sama Rasulullah SAW. Angkat tangan yang tadi malam tidurnya pakai wudu. Takut riak ya. Ya coba praktekkan nanti habis ini kalau mau tidur apa? Wudu dulu. Beda rasanya. Sudah wudu, kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah kita sampaikan dulu ketika tafsir surat An-Nas. Berapa tahun ya? 4 tahun yang lalu, ya. Adab di antara adab tidur adalah menggabungkan dua telapak tangan yang biasa dengerin radio Insani. Moga-moga apal ya, setiap mau tidur biasanya disetelkan itu adab mau tidur. Letakkan kedua telapak tanganmu di depan mulutmu, kemudian apa? Tiupkanlah angin dari mulutmu ke tanganmu, kemudian engkau baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing 1 kali, lalu apa? Usapkan ke seluruh tubuhmu yang bisa engkau jangkau. Ya, mulai dari muka, kemudian kepala, bagian depan sampai ke bawah, baru kemudian bagian belakang. Ulangi ini berapa kali? 3 kali. Ini disiplin ini yang kadang-kadang sulit. Ya, mungkin habis ini wah Ustaz praktek insyaallah. Alhamdulillah. Lumayan oleh sewengi. Tapi kalau bisa besoknya lagi. Cuma disiplin itu enggak gampang, ya. Padahal ini berpahala, ya. Biasanya orang kalau sudah ngantuk itu mak blek. Ya. Saking ngantuk, walaupun ngantuk bagaimanapun usahakan latihan, ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita takut, mungkin kadang ada sebagian orang enggak bisa tidur kecuali sambil baca. Tahu-tahu nanti sudah tertidur. Kalau bisa, ya sudah sebelum baca enggak apa-apa. Baca doa itu dulu. Khawatirnya nanti enggak sempat baca doa. Sudah. Setelah baca zikir-zikir tadi, kemudian ada ayat kursi, kemudian ada bismika Allahumma ahya wa amut atau amut wa ahya. Setelah itu semuanya masih belum tidur juga, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Masih kuat, baca surat Al-Mulk. Benar ini adab tidur sebelum tidur itu banyak. Ya. Kalau sudah ngantuk ya tidur. Minimal tadi. Ya kalau anak kecil minimal baca bismika Allahumma amutu wahya. Itu aja enggak baca, apalagi baca-baca yang panjang-panjang tadi. Ya. Sudah. Setelah itu kemudian mengatur posisi tidur. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di mana? Sebelah kanan. Alias bagian tubuh sebelah kanan itu di bagian bawah. Itu namanya miring ke sebelah kanan. Summal yattaji' ala syiqqihil ayman. Hendaklah dia itu tidur dengan cara bagian tubuh sebelah kanan di bagian bawah. Kalau bisa tangannya itu dijadikan sebagai bantal. Syurga kepenak teman Ustaz tidur seperti itu. Memang awalnya enggak enak, apalagi yang enggak terbiasa, apalagi yang biasanya tidurnya tengkurap. Dan itu adalah tidur yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Gaya tidur apa? Tengkurap. Ya. Makanya dibiasakan dari kecil anak-anak itu. Ustaz kalau belum terbiasa dibiasakan, lama-lama akan enak. Dulu ketika saya belum tahu tentang adab ini, saya biasa tidur rumah madep mana. Begitu nyoba yang madep kanan itu memang rasanya enggak enak. Ya. Tapi kemudian setelah terbiasa, malah kalau menghadap ke yang lainnya malah enggak enak. Dan kemudian belakangan para dokter membuktikan bahwa dengan tidur menghadap ke kanan lebih sehat untuk jantung, untuk ini. Itu belakangan. Tanpa ada penelitian dokter kita sudah percaya dengan tuntunan Nabi SAW bahwa itu yang terbaik. Syukur-syukur adalah penelitian dokter itu sekedar sebagai penguat saja. Kalaupun enggak ada penelitian dokter enggak ada masalah. Yang penting kita yakin ini tuntunan dari siapa? Rasul SAW dan itu pasti yang terbaik. Menghadap kanan. Ya, ini yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, tidur gasik. Apa? Tidur gasik. Tidur gasik cepat. Ya, habis isya kalau bisa segera tidur. Kecuali kalau ada urusan yang penting. Itulah pesan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Makanya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, habis isya tidur. Kebiasaannya sebagian kaum muslimin, habis isya jadakan nonton. Apa mending filmnya, apik-apik. Dan biasanya film yang bagus-bagus dibikin jam 10, jam 11, 12 sudah. Aduh Ustaz, anak biasanya habis isya langsung tidur. Terus jam 3, jam 2, jam 1 bangun. Ada apa? Ada bola Ustaz. Kalau untuk bangun malam nonton bola bisa. Kalau untuk tahajud berat. Nah, itu mencurigakan itu. Ya. Ini ada berapa tadi? Ada 7. Semoga bermanfaat. Masih ada sebenarnya yang lainnya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan untuk menjemput keistimewaan keheningan malam yang Allah isyaratkan dalam ayat yang kedua dari surat Ad-Duha, wal-layli idza saja. Demi waktu malam ketika sudah hening atau sunyi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa nanti ditanyakan setelah salat isya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita baca pada waktu yang singkat ini. Apakah ada batasan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam mengambil keuntungan berdagang 10%, 20% atau bagaimana? Setahu kami tidak ada batasan. Tidak ada batasan mengambil untung dari dagang mau 100%, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada unsur penimbunan. Tidak ada unsur penimbunan. Yang dilarang di dalam agama kita antara lain penimbunan, penipuan. Ya, ngomongnya beli sekian padahal sekian. Selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang, penipuan, penimbunan, ya, dan yang semisalnya, maka tidak apa-apa mengambil keuntungan sekian persen, tidak ada masalah. Ini setahu kami. Bolehkah kalau sebelum tidur saya mendengarkan murattal atau mendengarkan kajian di radio? Terima kasih. Kalau bacaan Al-Quran dikhawatirkan nanti akan terus-menerus menyala, maka sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Kalau kajian tidak apa-apa. Kalau pengajian tidak apa-apa. Karena Al-Quran itu disetel bukan untuk bukan untuk nganggur gitu. Al-Quran setelah dengan tidur kan Al-Qurannya apa? Nganggur. Jadi Al-Quran itu setel untuk kita dengarkan, untuk kita simak. Kecuali kalau ada orang lain di samping kita yang bertugas untuk mematikan, yaitu insya Allah tidak apa-apa. Bolehkah membaca doa ketika sujud? Jika boleh, apakah boleh diucapkan? Apa cukup di dalam hati saja? Boleh. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, faida wa ammas sujudu fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Itu anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Apakah diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Digerakkan bibirnya. Digerakkan bibirnya. Bukan batin. Bukan batin. Ustaz, saya mau tanya, umpamanya saya ngantuk dan rasanya tidak bisa bangun malam, bolehkah saya tahajud dan witir di awal malam sebelum tidur? Tidak ada masalah. Witir sebelum tidur diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi mereka yang diprediksikan sulit untuk bangun di akhir malam karena kecapean atau yang semisalnya. Ustadz, yang dinamakan menyimpan atau menyembunyikan keburukan sama muslim itu bagaimana? Kalau kita tahu dia mencuri, apakah kita diam saja? Kalau memang kita tahu dia mencuri dan polisi nyari, ya kita harus kasih tahu. Ya, untuk maslahat umum. Karena kalau dibiarkan nanti bisa semakin menjadi-jadi. Ya. Contoh misalnya yang tidak merugikan orang lain, ya, menyembunyikan aib yang tidak merugikan orang lain. Misalnya teman kita nonton, itu kan maksiat untuk diri dia. Gak usah kita cerita-ceritakan sama orang lain, kita nasihati aja langsung. Ya. Tapi kalau kayak mencuri, membunuh, ya, kemudian merampok, memperkosa, itu perbuatan-perbuatan yang perbuatan dosa yang efeknya luas, maka seperti itu tidak ada masalah untuk melaporkan, bahkan dianjurkan seandainya memang dia itu perilakunya sudah menjadi tabiatnya melakukan hal-hal buruk di atas. Ustaz, kalau sholat sering tidak khusyuk, apakah sholat saya diterima dan mendapat pahala? Pahala seseorang itu tergantung sejauh mana dia khusyuk di dalam sholatnya. Semakin khusyuk maka pahalanya semakin besar. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya illa ma'akolah, kecuali sebanyak dia meresapi khusyuk di dalam sholatnya. Jadi semakin dia banyak khusyuknya maka semakin besar pahalanya, semakin minim khusyuknya maka akan semakin minim pahalanya. Ustaz, apakah KB dalam Islam haram? Apa maksudnya KB? Kalau maksudnya memutus memutus keturunan ya, maka tidak dianjurkan di dalam agama kita. Tapi kalau mengatur KB untuk mengatur, tidak ada masalah mengatur jarak kelahiran. Karena memang aslinya dalam agama kita itu yang namanya kelahiran anak itu memang diatur. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang persusuan itu kan menceritakan berapa tahun? 2 tahun. Berarti kan 2 tahun persusuan, kemudian 9 bulan mengandung, berarti kan sekitar 3 tahunan kira-kira. Jarak minimalnya ya segitu. Ya kalau memang gak bisa diatur 3 tahun atau lebih dari itu gak ada masalah. Yang penting diatur sesuai dengan kemampuan. Kalau memang gak bisa ngatur kecuali dengan KB gak ada masalah. Akan tapi dikonsultasikan kepada yang ahlinya mana yang efek negatifnya lebih minim. Karena biasanya alat-alat kontrasepsi itu memiliki efek negatif. Entah pil, entah suntik, itu biasanya ada efek negatifnya. Dicari yang efek negatifnya paling kecil. Ya, paling kecil. Makmum masbuk ketika imam tahiyat akhir, apakah bacaan makmum tersebut juga tahiyat akhir atau seperti tahiyat awal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah itu. Ada sebagian ulama mengatakan seperti tahiyat awal, ada yang mengatakan seperti tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil sholat sunnah awabin? Apa yang dimaksud awabin? Kalau dimaksud sholat duha, iya. Kalau yang dimaksud sholat duha, iya. Kemarin kita sudah sampaikan, sholatul awabina hina tarmadul fisal. Sholatnya kaum awabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Yaitu sholat duha di akhir waktunya. Di akhir waktunya itu adalah menjelang waktu Duhur. Itulah yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, iya, hadisnya sahih. Kalau yang lainnya selain itu saya tidak tahu dalil sahih yang melandasinya. Apa yang mesti kita perbuat jika ketika sholat berjamaah kita mendapati gangguan, semisal ada di sebelah kita anak kecil yang nangis? Apakah kita membatalkan sholat lalu menenangkan sang anak ataukah tetap melanjutkan sholat? Melanjutkan sholat sambil menenangkan. Apa bisa Ustaz? Bisa. Gendong anaknya. Ambil anaknya. Loh, tengah sholat? Iya. Rasulullah SAW mempraktekkan hal itu. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa kana yusalli, bahwa Nabi SAW sholat sambil gendong cucunya yang bernama Umamah. Fa idza sajada wada'aha wa idza ketika beliau akan sujud diletakkan itu cucunya. Ketika akan bangkit digendong lagi. Rasulullah SAW mempraktikkan hal itu. Ya. Jadi tidak apa-apa. Jangan dibatalkan, jangan dicuekin. Tapi juga lanjutkan dan gendong itu anak. Ya, gendong itu anak. Apakah membatalkan sholat jika kita menelan dahak ketika sholat? Wallahu alam. Kalau sudah sampai ke mulut, kalau sudah sampai ke mana? Ke mulut. Sebagian ulama mengatakan membatalkan. Ya, kalau sudah sampai apa? Mulut kemudian ditelan. Kalau baru lewat lewat tenggorokan, semoga tidak apa-apa. Semoga tidak apa-apa. Nah, terus kalau sudah terlanjur mulut gimana Ustaz? Makanya sedia sapu tangan atau sedia tisu. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kita masukkan tangan, kita apa? Keluarkan, masukkan tisu, kemudian tisunya dimasukkan kemana? Ke sak. Loh, si kepriwe Ustaz? Lagi sholat kayak gue. Loh, Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat pernah mukul kala jengking sampai mati. Mukul pakai apa? Pakai sandal. Berapa kali mukulnya? Ya masa sepisan. Ya, itu kondisi-kondisi darurat. Ya, itu kondisi-kondisi darurat. Ya. Kan sulit kalau misalnya masa kita mau ngeludah samping kita yo. Gimana ya? Apakah bacaan as-salatu khairu minan naum tetap dibaca ketika adzan subuh? Iya. Cuman memang perbedaan pendapat dari para ulama, apakah di adzan yang pertama atau adzan yang kedua. Ya, kalau memang tidak ada kecuali satu adzan saja, ya udah dibaca saja as-salatu khairun minan naum. Jadi memang ada sebagian ulama mengatakan di adzan yang pertama. Adzan pertama itu adalah adzan sebelum masuk waktu subuh. Sekitar setengah jam sebelum masuk subuh, satu jam, itu adzan pertama. Ada yang mengatakan di adzan yang pertama. Ada yang mengatakan di adzan yang kedua. Ada yang mengatakan di adzan kedua itu maksudnya menjelang ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi tidak apa-apa, kalau memang cuma satu adzan insya Allah tidak apa-apa, walaupun dibaca di adzan yang kedua. Adakah zikir dan doa tertentu yang dibaca setelah sholat duha yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Saya belum menemukan dalil yang melandasi itu. Yang biasanya dibaca adalah Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka. Saya belum menemukan dalil yang melandasi doa tersebut. Maka kalau saya enggak baca doa itu, ya zikir biasa. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam. Saya pernah ngaji di TV Roja, Ustaz Yahya, Ustaz Badrussalam menyampaikan bahwa zaman sahabat katanya ada sahabat yang pernah melihat Dajjal. Maksudnya secara nyata apa manusia tertentu saja yang kebetulan mendapatkan kesimpulan dari Allah. Iya, secara nyata. Melihat Dajjal dalam keadaan apa? Dibelenggu. Ya. Di suatu pulau yang sampai sekarang belum ketahuan pulaunya di mana. Walaupun sudah ada kecanggihan apa namanya? Teknologi, ada Google Map, ada apa lagi. Sampai sekarang belum ketemu. Dan ada di muka bumi. Ya'jud dan Ma'jud sudah ada sekarang. Sampai sekarang pun teknologi belum bisa menemukan. Jadi yang terlalu mendewakan apa? Teknologi. Ada hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh teknologi. Dajjal sudah ada. Dan ketika zaman Nabi SAW, sahabat itu melihat langsung Dajjal. Ya. Diantarkan sahabat itu ketika terdampar di suatu pulau, diantarkan oleh seorang binatang yang bisa ngomong, namanya Jassasah binatang tersebut. Ya, namanya Jassasah. Kemudian diantarkan melihat Dajjal terbelenggu dengan rantai dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Sudah ada di suatu pulau. Di mana? Wallahu alam. Ya, sahabat tadi cuma mengatakan pernah melihat di suatu pulau, enggak dijelaskan di situ pulaunya apa. Dan sahabat itu cerita sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membenarkan itu bukan mimpi. Kejadian apa? Nyata. Dan Rasulullah SAW membenarkan bahwa yang kamu lihat itu Dajjal. Karena ciri-cirinya persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cuman tempatnya di mana enggak tahu. Dan enggak usah nyari. Kurang gayan. Ya, buat apa nyari Dajjal? Mau salaman? Gak ada keutamaannya salaman sama Dajjal. Ya. Nabi menganjurkan, SAW menganjurkan kalau ketemu Dajjal supaya nyingkir. Ini malah pengen salaman, kurang gayan. Seperti orang, saya pengen ketemu jin, Ustaz. Buat apa ketemu jin? Sampai bela-belain baca surat apa gitu biar ketemu jin. Gak ada keistimewaannya ketemu jin. Ya. Mendingan ke masjid, sholat yang bagus gitu ya. Sholatnya bolong-bolong, kepengen ketemu jin. Buat apa? Ya. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Begitu ketemu beneran melayu, orang bisa turun. Gak ada manfaatnya. Kita hindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri bagusnya Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau pengen tahu kualitas keislaman kita, lihat kita ninggalkan hal yang tidak bermanfaat enggak. Kalau kita masih apa kepo tadi ya, pengen cari tahu sesuatu enggak bermanfaat, itu berarti Islam kita kualitasnya masih rendah. Ya, masih rendah. Oh ya, ini tadi ada pesan dari pemuda, saya lupa mengumumkan pengajian Sabtu besok ba'da asar oleh Ustaz Ja'far Saleh dari Jakarta dengan tema dakwah keras atau lembut. Dakwah keras atau lembut, tempatnya di Masjid Agung Purbalingga ba'da asar hari Sabtu besok ini. Berarti besok Jumat Sabtu. Kamis Jumat Sabtu. Di Masjid Agung ini ba'da asar. Terus pengajian berikutnya saya ngisi di Masjid Utsman bin Affan, Masjid Baru. Yang di dekat mana? Pasar Segamas. Ya, masjid yang bentuknya apa itu? Segi lima. Ya, yang bentuknya segi lima di komplek Pasar Segamas dengan tema kunci rizki berkah. Kunci rizki berkah ben para bakul rizkinya pada barokah. Ya, ini hari Selasa ba'da zuhur. Ustaz, waktunya tidur siang, Ustaz. Sebelum zuhur tidurnya. Ya, pengajiannya ba'da zuhur karena memang sebelum pedagang pada pulang ya, sebelum pedagang pada pulang supaya ngaji dulu. Ini mungkin enggak tahu, mungkin sekalian peresmian masjid atau bagaimana, enggak tahu saya ini. Hari Selasa pekan depan tanggal 19 Januari. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.